acara pertukaran cincin dimulai. Silakan. Hadirin, maka resmilah pertunangan saudara Roma Irama dengan saudari Monik. Semoga berbahagia sampai ke jenjang pernikahan. Untuk melengkapi kebahagiaan kita malam ini, saudari Monik mohon agar saudara Roma Irama berkenan menyanyikan lagu ciptaan yang terbaru. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baiklah para hadirin, saya akan membawakan sebuah lagu. Lagu mana yang paling berkesan dalam hidup saya? Cinta bersamanya. Apakah Anda melihat seorang gadis menyanyi di sini? Bung Roma, saya mau bicara. Silakan. Maaf. Rina! Rina! Sudah kau ketemukan gak di situ? Belum, belum. Tapi aku yakin itu adalah suara Sumi. Astagfirullahaladzim. Johan. Kau ingat orang yang barusan itu? Iya. Sudah tiga kali aku ketemu dia. Pertama, ketika Ratna mati terbunuh. Kedua, pada saat kita dihadang di desa. Dan ketiga barusan. Aku yakin ada yang tidak beres di sini. Gak beres? Apanya gak beres? Hamid. Aku curiga padanya. Dan satu hal lagi. Malam ini ada seorang wanita cantik dengan pandangan penuh arti menatapku. Dokter Murad yang ahli bedah plastik itu, kata orang dia ayahnya. Ayahnya? Iya. Dokter Murad, ahli bedah plastik. Pasti itu suara perempuan celaka itu. Aku curiga sama gadis bersama dokter Murad tadi. Apa tugas kami? Apa perlu aku katakan? Kalian tahu sendiri dong. Pokoknya aku tidak mau diganggu oleh perempuan keparat itu. Semua usaha aku bisa hancur. Maaf dok, tentu saya mengganggu bertamu malam-malam begini. Oh tidak, tidak. Justru saya ingin bicara pada Anda. Silakan duduk. Silakan. Begini. Astagfirullahaladzim. Silakan dok. Maaf kalau pertanyaan saya terlalu pribadi. Tidak apa-apa. Apakah sebelum Anda bertunangan dengan putri Bob Dini, Anda sudah punya kekasih yang lain? Ya. Kalau boleh saya tahu, siapa namanya? Sumi. Lantas di mana dia sekarang? Justru kedatangan kami kemari untuk menanyakan tentang